langsung saja Nugroho Audio Rental Sound System dan juga Anda Balauka Shooting. Jihan Audi masih bersama New Bintang Jenila. Salam sayang. Halo, welcome special buat Sabu Haja. Dan juga buat saat kecil yang sudah hadir di ruang SSK. Sorongi angin sengeri tua tiba. Ngelingake seliramu seng tak tersanyi. Pengen nangis ngetuk. Okay. Oke, terima kasih. Satu lagu terbaru, baru-baru Nyu Bintang Yenila, Banyu.